Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد هندلأ أتى تاركا لي أنه يكون مسلمين صوت أمة yad'una ilal khair, yang mendakwahkan kebaikan kepada segenap umat manusia. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka melakukan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104 insyaallah. Ayat ini sangat jelas, ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban agama, perintah dari Allah. Wal takun juga menunjukkan, ikhwan fillah rahimakumullah, prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan asbabul falah, sebab diraihnya sebuah kebahagiaan, sebuah kejayaan, sebuah keberuntungan di dunia ini ataupun di akhirat nanti, untuk pribadi orang yang berbuat atau untuk masyarakatnya. Asbabul falah, kepingin bahagia, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kepingin sengsara, hancurkan prinsip ini. Wahatalah. Sebuah masyarakat kepingin baik, tegakkan di tengah-tengah mereka prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan ciri-ciri masyarakat yang bejat, bangsa dan negara yang rusak, kalau tidak ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Disebutkan dalam ayat yang lain, khurafatina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dengan prinsip inilah, prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, umat Islam ini mencapai predikat sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah ini disebutkan dalam surat Ali Imran, insyaAllah ayat yang ke-110. Cekan lagi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummah, kalian wahai kaum muslimin ialah khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Sifat kalian ialah ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kebaikan, watan hauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar, iman kepada Allah. Dengan inilah kaum muslimin akan mencapai manzilah martabat khairu ummah, sebagai sebaik-baik umat. Ini kelanjutan dari ayat yang tadi. Di antara lambang kebahagiaan ialah mereka mencapai predikat khairu ummah. Khairuddin asyakumullah. Juga prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar min asbabin najah, termasuk sebab keselamatan yang bisa menyelamatkan orang dari kebinasaan, baik itu halakun duniawi ataupun halakun dini. Bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan duniawiahnya, dan bisa pula menyelamatkan seseorang dari kebinasaan agamanya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan gambaran, permisalan orang-orang yang menegakkan hududullah, yang melaksanakan batasan-batasan agama Allah dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan orang-orang yang meninggalkannya diumpamakan seperti suatu kaum. Kama tali qaumin rakibu safinatan, seperti suatu kaum yang menaiki sebuah kapal. Sebagian mereka dapat yang bagian atas, yang lainnya dapat dek bawah. Ada dek bawah, dek atas gitu ya. Nah, maka disebutkan dalam riwayat tadi, khanatina asyakumullah, orang-orang yang di dek bawah kalau punya hajat makan atau minum, mau tidak mau harus naik ke atas, karena pakai logistik di atas, naik ke atas, ngambil, turun lagi, foto lagi, ke atas lagi, turun lagi, demikian seterusnya mundur mandir. Akhirnya muncul ide di kepala mereka, kalau kita ini mondar mandir bawah atas, bawah atas, bawah atas, merepotkan saudara kita yang di atas. Hah? Saya tambahin lagi, mungkin capek. Hah? Itu gak ada dalam riwayat. Yang ada cuma merepotkan saudara dia yang di atas. Masya Allah ya, dasar idenya bagus. Ya Pak ya, tidak mau merepotkannya di atas. Niatan baik. Tapi kita lihat bagaimana ide mereka itu. Gini aja, daripada merepotkan yang di atas, mending kita lobangi saja dek bawah ini. Supaya apa? Supaya gampang, kita butuh air, ya tinggal dibuka, muncrat airnya dari bawah ke lautan. Butuh minum juga demikian, gampang. Air terpenuhi, langsung buka dari bawah. Itu idenya mereka. Niatannya baik, tidak mau merepotkan banyak pihak, tapi idenya bolongi kapal. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka membiarkan tindakan orang-orang ini tadi, halaku jami'a, mereka akan hancur binasa seluruhnya. Yang binasa gak cuma yang di bawah toh ya, yang namanya kapal tenggelam itu bukan dek pertama toh, tapi merembet ke dek yang kedua, bahkan tenggelam seluruhnya. Korbannya bukan hanya orang-orang yang di dek bawah, dek atas juga kena. Tetapi kalau yang di kapal itu mencegah mereka, mengambil tangan-tangan mereka, najau wa najau jami'a, mereka akan selamat seluruhnya. Ini gambarannya rahimatina azakumullah. Sehingga prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, prinsip memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, terkhusus melarang kemungkaran, ini prinsip yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Tidak hanya menyelamatkan kaum muslimin, tapi juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang selamat itu ialah seluruh umat manusianya, kemudian hewan-hewannya, kemudian juga bangsa dan negaranya. selamat dari kehancuran duniawi atau kehancuran ukhrawi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga yang lain dalam sunannya dengan sanad yang hasan insyaallah. Abu Bakar Siddiq ini pernah menyampaikan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang ternyata ya khanatina azakumullah, prinsip ini kalau ditegakkan, dilaksanakan di kalangan kaum muslimin bisa mencegah turunnya azab Allah. Disebutkan dalam riwayat tersebut fil ma'na la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an ya'ammakum bi iqafin minhu wa 'adab. Kama qala Rasulullah SAW, sungguh-sungguh hendaklah kalian melaksanakan amar ma'ruf dan sungguh-sungguh hendaklah kalian melarang dari kemungkaran, atau kalau tidak maka hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa taala meratakan kalian dengan hukuman daripadanya dan azab daripadanya. Masya Allah. Sehingga jelas amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan prinsip ini, mendakwakan prinsip ini, sebab terhalangnya turunnya azab Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Juga kelanjutan yang tadi, menyelamatkan bangsa dan negara dan masyarakatnya dari kehancuran yang ada, juga menyelamatkan mereka semua dari turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala wa ghafara, ketika membahas tentang adanya apa namanya musibah-musibah yang ada di dunia ini, baik yang namanya bencana-bencana alam, banjir besar, tsunami, atau gempa-gempa bumi yang melumatkan ribuan orang, menghancurkan ribuan rumah, atau yang semisalnya luapan lumpur dari bawah lapindo atau semisalnya, di antara upaya untuk menghentikannya adalah ditegakkannya prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dengan riwayat tadi. Pentingnya dakwah ilallah, pentingnya disemarakkan yang namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Masya Allah. Demikian ya khanatina azakumullah, beberapa adillah, beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu merupakan prinsip dasar amat sangat mendasar pada agama ini, yang dikerjakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya, dan juga tindakan-tindakannya juga dikerjakan oleh para sahabatul kiram, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan seluruh para ulama sampai yaumul qiyamah nanti. Nah, prinsip yang sangat mendasar ya khonafina azakumullah. Kemudian ya khonafina azakumullah, anda harus tahu bahwasannya prinsip ini, upaya untuk menegakkan dan mendakwakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini, tugasnya dipikul oleh kalian semua. Tidak hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja. Semua pihak, siapapun dia, berharusan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bila dia mengetahui kemungkaran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan hal ini dalam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa fi qalbihi wa dhalika adha'ful iman." Yang artinya barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, dengan lesannya. Kalau enggak mampu, dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Hadis ini juga sangat jelas, perintah taghyirul munkar, merubah kemungkaran itu ditujukan kepada man ro'a munkaran. Yang namanya man dalam hadis ini dan secara bahasa Arab namanya man apa ya? Tak takonane sing ketane tahu belajar iki. Ah, lan asal apa ya? Bukan namanya man apa? Secara bahasa Arab disebut dengan man apa ini? Man itu ada man istifham, mengandung mana pertanyaan. Ada man dalam bentuk mausul, mengandung makna orang-orang yang, ada mengandung makna persyaratan, man syartiyah. Yang mana ini? Itu wajah lama ya. Saya tak tahu saya, ada wajah, adanya wajah lama di sini ya kan? Pernah aja. Nah ini wajah baru tadi kakinya selanjutnya. Apa ya? Man syartiyah. Tahu dari mana ke man syartiyah? Jangan sekolah alasan ni, mesti ada alasan ni. Kalau dikatakan mansyartiyah itu, oh kok dikatakan mansyartiyah? Nah, kanya kakinya jangan selonjor. Nah, nggak butuh kaca kalau saya. Masya Allah itu. Mau sok gak ngerti rek? Jangan dulu, diangkat kepala aja sedikit. Biasanya kelihat orang-orangnya. Ini antum dulu, gak kayak ketok deh. Waduh, banyak ada yang balik kaca juga rupanya. Susah rupanya ini. Antai lagi. Antum. Iya antum. Sahibul lihya. Masya Allah. Mansyarat, kenapa? Allah yang ada itu man syarat ya kan? Padanya ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Para siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah gitu. Diketahui sebagai man syaratnya karena ada fi'il syaratnya dan ada fi'il jawabnya. Apa persyaratannya? Ro'a mungkaran, dia melihat kemungkaran. Apa jawabannya? Fal yughayyirhu biyadih, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ila akhir. Yang namanya man dalam pembahasan ilmu usul fiqh ikhwan, yang namanya man bentuknya apapun, baik man istifham pertanyaan atau man mausul yang mengandung mana alladhi yang, atau man syartiyah, itu semuanya tufidul umum, mengandung faedah umum, mencakup semua pihak yang terpenuhi pada dirinya persyaratan tadi. Ya. Sehingga mencakup yang namanya laki-laki, mencakup yang namanya perempuan, mencakup orang-orang yang alim, atau orang-orang yang talabatul ilm, para pencari ilmu, atau orang yang mubtadi'in fil ilm, yang baru belajar ilmu, statusnya, pangkatnya tinggi, atau yang pertengahan, atau yang bawahan. Semuanya sama, yang penting terpenuhi pada dirinya syarat ru'yatul mungkar, dia melihat kemungkaran tadi. Mudah ya? Kalian tanya, Ustaz, apa hukumnya tukang becak yang biasa nongkrong di perempatan jalan mencari kemungkaran, Ustaz? Dia lihat kemungkaran, nanti ini mungkar, dihindari sama dia. Hukumnya apa? Entah ya akhi yang pakai baju merah kayak saya ini, insya Allah baju merah saya ini. Boleh atau gak boleh? Ada tukang becak lagi nongkrong di perempatan jalan atau pinggir jalan nunggu penumpang. Tukang becak itu ya kebanyakan mereka ikhwan yang ada nak mikiri ladin wala syekh mahum hauladin hum haula mada haula al-papan. Yang penting perutnya kenyang, wafulusnya lancar. Masalah agama nomor 1000 gampang urusannya. Baru subhanallah ya akhi, orang ini ngeliat kemungkaran dirubah sama dia. Apa hukum tindakan dia merubah kemungkaran itu? Boleh? Dalilnya mana? Aywa man ra'anikum mungkar. Kalau saya ngomong, nah ini lebih gede lagi. Antai akhi. Aywa al-medani al-nusahla. Kalau ada yang ngomong, lo gak boleh tukang becak kayak gitu mengingkari kemungkaran. Ada syaratnya. Apa? Dia harus belajar dulu. Dari mana dia belajar seperti itu? Siapa gurunya? Gitu. Terus belajarnya bener apa enggak? Jangan-jangan rosip. Gagal terus kalau pas mondok ini. Harus orang yang brilian. Terus harus mentamakin kira ilmu, harus mantap ke ilmuannya. Atau lagi yang ngomong harus ulama ya akhi. Ya apakah ada orang ngomong kayak gini ya akhi? Oh boleh? Bukan, maksudnya kalau ada orang yang komentar begitu melarang tukang becak tadi ingkar mungkar dengan alasan dia bukan thalabul ilm, bukan seorang alim besar, dilarang sama dia. Tidak boleh tukang becak itu mengingkari kemungkaran. Dia bukan seorang thalabul ilm, bukan seorang dai, bukan seorang ustad, bukan seorang alim. Pertanyaan saya, apa komentar Anda tentang pendapat seperti ini? Pertanyaannya, jawabannya gini, boleh tadi? Tidak dibenarkan. Jadi kalau komentar itu, taklik itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan taklik tadi. Jadi tidak ada persyaratannya. Yang penting dia tahu ilmunya masalah itu, ngerti itu bungkar, dihindari. Begitu. Loh, kok ragu-ragu? Iya apa iya? Iya gitu. Nah, enggak. Iya. Ini hadis umum. Jelas kaidahnya kan? Man syartiyah itu mengandung makna umum, tufidul umum. Mencakup semua pihak. Yang penting ada persyaratannya. Ru'yatul mungkar. Melihat kemungkaran. Tidak ada kemudian persyaratannya. Oh, harus alim dulu. Harus syekh besar. Sekelas siapa ini? Syekh bin Bas, jangan begitu. Atau harus orang yang thalabatul ilm, para pencari ilmu atau semisalnya. Kalau enggak boleh ya akhi. Gitu. Kita katakan kalamu kehada batil ya akhi. Ucapan kamu itu batil. Mana ada keterangan persyaratan dalam riwayat ini? Tidak ada. Yang ada persyaratannya ialah ilmuhu bidzalikal munkar. Ilmunya dia tentang kemungkaran tadi. Kalau kemudian ternyata tukang becak yang nongkrong di perempatan jalan itu ngerti itu perkara yang mungkar, dia ingkari. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Mudah insyaallah ya. Mudah. Paham enggak? Hah? Ya selalu ngerti gitu loh. Nah, ternyata enggak ada persyaratannya yang penting seperti ini. Nah, gitu ya. Kira-kira ada enggak sih yang ngomong kayak gitu? Entah ya, ini was way veteran ini. Ada gak yang punya komentar seperti itu? Harus ulama yang mengingkari kemungkaran itu. Ada. Siapa? Saya kan tanya kantor. Ada apa enggak orang yang punya komentar kayak gitu? Harus ulama yang mengingkari kemungkaran itu. Kalau permasalahan lain kita itu maksudnya untuk masalah dawah-dawah sekarang ini sudah tapi untuk permasalahan dan tapi beda ada juga. Bukannya tanya ke bukan masalah itu kalau beca aja sekarang. Tidak beca aja sudah kalau kaya kalau yang marifik. Ada apa sudah kan dikawal mengungkar. Jadi kalau kaya. Tidak ya saya tanyakan. Ada apa enggak orang yang punya komentar kayak gitu itu. Komentarnya apa? Ya namanya mengingkari kemungkaran harus ulama ya. Hah? Ada yang ngomong kayak gitu ya? Benar dia bilang ada. Saya tanya siapa sih ngomong kayak gitu itu? Oh, enggak ada. Nah, kalau enggak ada yang ngomong, maksud saya ngomong kayak gitu. Berarti mengada-ngada kalau gitu. Allah musta'an. Saya kepengen lihat wajah-wajah veteran lama ini. Sebentar. Nongol. Di mukanya ditegakkan semua. Ini kalau orang-orang baru enggak ngerti ini. Mesti harus orang-orang veteran lama ini baru ngerti dia. Ada apa enggak ini ngomong kayak gini? Udah, nanti ya. Ada siapa itu? Kalau yang sebut nama ya? Jadi ya? Jadi ada ya? Satu dua orang atau berapa orang ya? Allah barik. Ada ya, Pak? Nah, ada. Tapi nanti ada penyebutannya ya. Nah, ini ada, saya tunda insyaallah pada pembahasan yang lainnya terkait dengan pihak-pihak yang mau meruntuhkan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tunggu saatnya. Sekarang ada. Ya, tunggu saatnya. Ini mukadimah dulu aja biar sejuk. Nanti kalau sudah agak siang, kita bikinnya panas, gitu ya. Allah ya. Ada, insya Allah ada. Nah, khulasatnya khanamitina asyakumullah, bahwasanya kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar itu dipundak setiap orang. Dipundak setiap orang, ya. Dengan riwayat ini. Dengan ketentuan, dia mengilmui, mengetahui kemungkaran tersebut. Ngerti ini kemungkaran. Adapun yang namanya fatwa, memberikan fatwa ini halal, ini haram, ini begini itu para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya. Tidak baca, tidak boleh jadi mufti. Paham ya? Orang yang cangkruan di perempatan jalan, kalau nanti fatwa, gimana pendapat anda dalam nasib bulan? Apa ya? Gampang lah, harusnya harus. Tidak bisa ya, harus dari kalangan para ulama. Dari kalangan para thullabul ilm mutamakkinin fil ilm yang mumpuni keilmuannya, dari kalangan para duat ya Allah yang mengetahui seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bedakan ya ikhwan. Apa? Kemudian hadirin azakumullah. Di dalam hadis tadi. Hadis yang saya bawakan dari man ra'a minkum munkaran. Juga menunjukkan hadirin azakumullah bahwasanya yang diingkari itu ialah jami'ul munkarat, semua yang namanya perkara mungkar. Sebab kalimat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata-kata mungkar dengan bentuk isim nakirah. Man ra'a minkum munkaran, kata-kata mungkaran itu isim nakirah, tandanya ialah tanwin. Kemudian isim nakironya itu jatuh setelah konteks persyaratan man ro'a. Paham ya? Siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka dia berpikir begini. Nah, sekali lagi kaidah usul khanatina asyakumullah usul fiqh yang disepakati oleh para ulama, jumhur mereka mengatakan nakiratun fi siyaq syart tufidul umum. Isim nakirah yang jatuh setelah konteks persyaratan itu mengandung makna umum, sehingga mencakup semua jenis yang namanya kemungkaran. Gitu, nggak khusus. Semua jenis yang namanya kemungkaran, baik itu dalam bentuk kekufuran atau kesyirikan kufur besar, kufur kecil, syirik besar, syirik kecil, atau dalam bentuk kebid'ahan, kebid'ahan, bid'ah besar yang mengkufurkan, bid'ah yang memfasikan. Dan bid'ahnya ini, baik bid'ah dalam perkara prinsip, kesalahan akidah, kesalahan manhaj, ataupun bid'ah dalam bentuk pemikiran, atau bid'ah dalam bentuk ucapan, pelafatan, atau bid'ah dalam bentuk perbuatan. Juga mencakup yang namanya al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Baik yang kabair, dosa-dosa besar, ataupun yang shagair, dosa-dosa kecil. Paham ya? Baik dosanya itu terkait dengan ucapan seseorang, atau dengan tindakan seseorang, atau yang terkait dengan amalan hati seseorang. Paham ini? Syirik, kufur besar, kufur kecil. Syirik besar, syirik kecil. Kena semuanya. Kebid'ahan, bid'ah yang mengkafirkan atau bid'ah yang menfasikkan orang tersebut. Baik bid'ahnya dalam perkara i'tiqad, dalam perkara fikrah, dalam perkara apa namanya ucapan, pelafatan atau tindakan. Juga kemaksiatan. Baik kemaksiatan dalam bentuk dosa besar atau dosa kecil, baik yang terkait dengan ucapan atau dengan perbuatan anggota badan atau perbuatan hati. Itu semuanya masuk dalam kata-kata mungkaran, kemungkaran. Jadi fahami? Jadi fahami. Dari sini yang menurutin Allah menunjukkan kalau ada orang yang menyatakan nahi mungkar itu ialah hanya mengingkari kekufuran saja, hanya mengingkari kesyirikan-kesyirikan saja, yang kamu ingkari orang-orang kafir saja, yang kamu bantah orang-orang kafir saja atau kaum muslimin saja, yang kamu sikapi dengan keras mereka saja. Kalau muslimin, jangan ya akhi, muslimin itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwa, harus lembut ya akhi, kan saudara kita. Ruhama'u bainahum, orang yang belas kasih, kasih sayang di antara mereka kaum muslimin. Tapi kalau orang kafir, asyidda'u wal kuffar, kencang, harus marah besar, keras orang kafir. Kita katakan, ya akhi, ucapan kamu ini batil. Paham ya? Dari mana kamu kemudian memilah-milah, membeda-bedakan, harus orang kafir saja, atau kaum muslimin saja, kalau yang muslimin jangan. Dari mana? Hadisnya umum, semua jenis yang namanya kemungkaran. Kalau dia mungkar, diingkari ya. Saya paham ya? Baik. Saya ngomong lagi, ada gak kira-kira yang ngomong seperti ini? Ada. Kalau yang ini dari kalangan haula, dari kalangan orang-orang yang memang mengaku dirinya sebagai ikhwah. Paham kan? Apa mau saya sebutkan namanya? Katanya nggak pernah pertama. Baik. Ini ikhwan fikratul ikhwan. Pemikirannya ikhwanul muslimin yaini. Tamam? Yaini. Ini pula pemikiran yang sedang digembar-gemborkan oleh seseorang yang menamai dirinya dengan sebutan Abu Abdurrahman At-Talibi. Dari bukunya yang bernama Da'wah Salafiyah, Da'wah yang Bijak, mengkritisi sikap keras Da'i Salafi. Ini pemikiran dia. Begitu. Sehingga yang namanya syiddah, sikap yang keras, ingkar mungkar nahi mungkar itu, ini muslim ya akhi, tidak boleh kamu sama dia begitu. Terus dia, semua orang kafir. Gitu. Dari mana, Lip? Ngomong kayak gitu, Lip. Dalilnya mana anda mengatakan seperti itu? Allahu musta'an. Ini diantara satu dari sekian banyak dalilnya orang satu ini. Tamam? Nah, ternyata orang satu ini wawasannya wawasan televisi. Wallahu musta'an. Al-Mahim. Juga yang menunjukkan asyikumullah. Ternyata mengingkari kemungkaran itu tidak hanya sebatas tindakan kemungkaran itu saja. Kalau tindakan kemungkarannya dengan riwayat ini diantaranya. Diantaranya. Ternyata hadirin azakumullah, kalau kita menyaksikan, menelaah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, penerapannya Rasul, penerapannya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in yang dikenal dengan salafun shalih, dan penerapannya para ulama dulu sampai sekarang, ternyata yang diingkari bukan hanya semata-mata tindakan kemungkaran saja. Yang diingkari itu hawitina asyakumullah meliputi, satu, orangnya langsung, fa'ilnya, rijalnya, orang-orang yang terjatuh dalam tindakan kemungkaran-kemungkaran tadi. Orangnya ya. Untuk orangnya ini hawitina asyakumullah, bentuk pengingkarannya dua model. Yang pertama, diingkari secara umum, penyebutannya secara umum, dan ini mencakup yang namanya wa'if dalam sebuah golongan atau sekte, mengingkari pelakunya secara umum, yaitu dengan menyebutkan sekte-sektenya, kelompok-kelompoknya, golongan-golongannya. Dan yang kedua, mengingkari orangnya secara person, disebutkan langsung fulan. Nah, benar. Paham ya? Saya paham ini? Hah? Saya paham. Kemudian yang kedua, ihwanuddin azakumullah, mencakup yang namanya fi'ilnya. Tindakan-tindakan kemungkarannya. Orang, tindakan. Dan pula ya orang ketina azakumullah, kitab-kitab, karya-karya tulis yang tersebar terkait dengan masalah kemungkaran tadi, semuanya kena. Dan tidak khusus hanya orang-orang kafir saja, ternyata juga kaum muslimin pun juga diingkari kemungkarannya. Masya Allah. Dalilnya ya kawan, berbagai dalil, biar dikira jangan keluar dari otak sendiri ya. Itu kan ya dalilnya ya kan, baik. Adapun terkait dengan secara umum, diantaranya ya khanafutina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya yang tersebut dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 sampai 104. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan oleh Nabi SAW, maukah kalian saya beritahu orang-orang yang akhsarina amala, yang paling merugi amalannya. Ini pengingkaran, tak ada celaan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang upaya mereka dalam kehidupan dunia ini sesat. Mereka itu orang yang sesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ternyata mereka itu mengira, menduga mereka itu orang yang paling baik tindakannya. Hadirin umum, hanya menyebutkan orang-orang yang paling merugi amalannya dengan telah menyebut person. Ayat ini ditafsirkan oleh sebagian salaf dengan para rahib-rahib pendeta-pendeta Nasrani. Tanya, mereka semangat ibadah dulu ya, di zaman itu semangat apa, sekarang semangat apa ini, semangat nyanyi apa semangat membalakan domba dalam tanah kurung atau gimana, Allah faham. Yang jelas dulu mereka dikenal sebagai ahli ibadahnya, semangat ibadah tidak mau nikah, yang tidak mau nyentuh perempuan, nah, yang tidak mau yang namanya dunia, rohbania, kerahiban. Paham? Maka itu mengira sebagai orang yang paling taat beribadah kepada Allah, padahal mereka itu sesat, tidak cuma sesat tapi kafir. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amilatun nasibah, jiwa yang beramal yang capek-capek tapi diancam dengan neraka. Hal adaka hadithul ghasyiyah wujuhi yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah, jiwa-jiwa yang capek beramal tapi masuk neraka yang panas. Tamam, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tamam, pernah melihat sebuah rahib. Dia menunjuk, inilah contoh amilatun nasibah, kerahiban. Ada fahami? Berarti ini untuk orang kafir dengan tafsir tadi. Sebagian para ulama salaf, para mufassirin menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayat ini, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang dimaukan dengan ayat ini ialah khawarij. Ini dinukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan juga yang lain. Mereka ialah khawarij yang memiliki pemikiran-pemikiran khawarij. Dari sisi mana kira-kira sahabat Ali yang demikian ya? Anda harus tahu ya. Orang-orang khawarij itu dikenal militansinya sangat kuat. Jangan kamu kira orang khawarij itu delawar. Enggak, ada orang khawarij kok pakai bantolun halikul liha, dipertanyakan kekhurujannya. Jangan-jangan nyamar itu. Mereka luar biasa, sangat kenceng dalam urusan ketaatan kepada Allah. Betul-betul militan-militan dalam urusan berpegang teguh dengan agama. Rasulullah SAW menggambarkan khawarij ini. Tamam, ketika beliau membagikan harta Hunain dan dikritik oleh tokoh mereka yang bernama Dhul Khuwaisirah An-Najdi At-Tamimi, beliau mengatakan, saya khruju min bi'di hadha qaumun, akan keluar dari sulbinya orang ini suatu kaum, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim, yaqrauna Al-Quran la yujawizu tarafihim. Akan muncul dari sulbinya orang ini suatu kaum yang kalian wahai para sahabat merasa remeh, menganggap remeh salat kalian bila dibandingkan dengan salatnya mereka, puasanya kalian bila dibandingkan dengan puasanya mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai di kerongkongannya mereka. Ini pensifatan orang-orang yang taat beribadah ya. Bayang no, salatnya para sahabat kalah sama mereka, puasanya para sahabat kalah sama mereka, majalahnya luar biasa, khotamnya bolak-balik. Ini perbandingannya Rasul dengan sahabat, perbandingan dengan antara semua ini kecengan saya. Sahabat aja kalah pergi ente-ente ini, sekarang apa nih? Keceng, gitu kata mereka. Jadi paham ya? Sehingga mereka merasa adalah orang yang paling taat beribadah kepada Allah. Bahkan sampai kusut masai pucat muka-muka mereka. Jika ada yang mengatakan sekte mereka yang bernama Al-Azariqah itu dikarenakan pucatnya muka-muka mereka. Ada yang mengatakan dikarenakan dia ikut dengan seorang yang bernama Al-Azraq bin siapa begitu. Hadirin ya ikhwan. Saking merasa GR-nya menjadi orang yang ahli ibadah yang paling terbaik, akhirnya mereka punya prinsip orang-orang yang terjatuh di dalam tindakan dosa besar kafir di neraka khalidan fiha, nanti jamul kiamah masuk neraka selama-lamanya. Kalau para ulama, kenapa kok mereka kemudian sampai punya prinsip demikian mengkafirkan para pelaku dosa besar? Ya karena itu mereka memandang luar biasa mereka itu, sholatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, dusta, tidak mau Tidak boleh ya namanya dusta. Jujur ya, akhi. Jujur. Saking nemennya, pedenya, gernya dia di atas kebaikan, sampai mengkafirkan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafir itu ya, akhi. Kebablasan. Ayo kata. Ternyata kalau kita nasehatullah, orang-orang yang demikian ini militansinya, ternyata Rasul menyatakan mereka sesat. Beliau mengatakan dalam lanjutan riwayat tadi, yang rukuna minad dini kama yang rukus sahmu minar ramiyah. Mereka meresap keluar dari agama ini seperti keluarnya panah dari buruannya. Digambarkan oleh para ulama ya, ikhwan. Misalkan ini buruan. Antum apa namanya membidik dia dengan panahnya antum. Saking kencengnya lesatan panah itu mengenai buruannya, tembus. Jadi enggak mancep, cep gitu enggak. Kena tembus dari buruannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kamu lihat ujung besinya enggak ada bekas apa-apa. Kamu lihat bagian apa namanya kerangka kayunya enggak ada apa-apa, enggak ada bekas apa-apa. Kamu lihat bagian bulu bawahnya tidak kelihatan bekas apa-apa. Saking kencengnya mereka melesat keluar dari agama ini. Yang di manakah bila para ulama keluar yang enggak mungkin balik lagi. Dari riwayat ini, khonibatina asyukumullah, sebagian ulama menyatakan mereka itu kafir. Kelompok loh ya, bukan orang. Ingat, kelompok. Mereka itu kafir dengan riwayat ini. Tapi jumhur mengatakan tidak. Mereka tidak kafir. Tidak kafir. Tindakan mereka kekufuran, namun belum sampai tingkatan kafir, kecuali satu sekte, dua sekte, yang sangat ekstrim pemikirannya dikafirkan oleh para ulama. Nah, kata. Saya berani? Mudeng. Ayat yang saya bawakan tadi dengan penafsiran ini berarti berlaku juga untuk kaum muslimin dengan pendapat jumhur. Faham ya? Sehingga mengingkari kemungkaran untuk orang kafir secara umum dan untuk orang muslimin secara umum juga dengan penyebutan kelompok. Saya paham ini? Dalil, orang pun juga kena. Ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya terkait dengan ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam thalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Allah mengatakan lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel, langsung nebut orang secara umum. Telah dilaknat orang-orang kafir itu dari kalangan Bani Israel itu melalui lesan nabi mereka Isa dan Daud. Di akhir ayat ini juga nahi mungkar, bahkan laknat untuk orang-orang kafir secara umum, bahkan disebutkan dari mana bangsanya, dari kalangan Bani Israel, orang-orang kafir Israel mal'unun, maka semuanya dilaknat melalui lisan Nabiullah Isa bin Maryam dan sebelumnya Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam.